atau as-shadiqun itu siapa dengan nas Al-Qur'an itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapakah orang-orang yang as-shadiqun atau as-shadiqin itu. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak bimbang. Dalam arti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu muncul daripada ilmu, daripada al-yaqin, sehingga tidak ada irtiyab, tidak ada ribah, tidak ada syak, tidak ada keraguan pada keimanan mereka. Sehingga ketika keimanan seseorang di atas dasar keyakinan, di atas dasar kemantapan, dan kemantapan itu tidak mungkin diraih tanpa dasar keilmuan. Makanya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui tauhid, dia tidak memiliki keyakinan. Karena yakin itu muncul daripada ilmu. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu tidak mungkin mendapatkan al-yaqin. Oleh sebab itu orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu yang berlandaskan Alkitab dan As-Sunnah, mereka itu mudah dipengaruhi dengan syubhat, dengan keragu-raguan. Sehingga mudah mereka larut di dalam berbagai macam syubhat, sehingga banyak yang terjerumus ke dalam apa? Ke dalam keterpurukan. Kenapa? Karena tidak adanya al-yaqin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauhidullah dan tauhidur risalah. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, tidak bimbang. Tidak ada syak, tidak ada riba. Tidak ada keraguan. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang jujur yang harus kita bersama mereka itu. Kita bergabung dengan mereka itu yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dasar ilmu, sehingga ilmu tersebut menghantarkan kepada al-yaqin, yang mana keyakinan tersebut melenyapkan syak, melenyapkan keraguan, kebimbangan. Dan mereka apa? Dikarenakan mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman banyak hal. Allah mengatakan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh akan memberikan kepada mereka penghidupan yang baik, hayah thayyibah, itu hayah sa'idah, kehidupan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan kami akan memberikan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan apa? Janji surga. Orang mukmin ketika keimanan mereka berdasarkan keyakinan, dan keyakinan tersebut yang melahirkan kemantapan pendirian dan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun kondisi yang didapatkan, kondisi mencekam apapun ataupun kondisi lenggang apapun, yakin janji Allah tidak akan meleset. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ketika kondisi kaum muslimin pada perang Ahzab, ketika wazulzilu, mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat, mereka mengatakan inilah apa yang dijanjikan oleh Allah. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah benar. Apa yang dimaksud dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ketika kondisi mencekam, ketika kaum muslimin, mereka dari atas dikepung, dari bawah dikepung, mereka kondisi mencekam. Apa yang dimaksud dengan janji? Yaitu apa? Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan bencana, dengan kesusahan. Wazulzilu, dan mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi mereka yakin ketika kondisi mencekam, itu adalah pertanda datangnya mau'udullah. Janji Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nasrullah. Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jadi bersama kesusahan ada kemudahan. Jadi mereka yakin ketika dalam kondisi genting di atas puncak kegentingannya yang sampai mereka tidak punya perlindungan lagi kecuali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin disitulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza sa'a rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna, sehingga ketika para rasul telah putus asa dari kaumnya mendapatkan hidayah karena mereka sudah maksimal mendakwahi kaumnya dan sudah tidak punya harapan lagi kaumnya itu untuk mendapatkan hidayah, dan mereka didustakan. Hatta idza sa'a rusul wa dhannu annahum qad kuzibu, dan mereka meyakini bahwa mereka telah didustakan, maka datanglah pertolongan kami. Jadi ketika kondisi puncak kondisi, di situ datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang-orang mukmin tadi ketika mereka tidak ada irtiyab, tidak ada keraguan, ketika kondisi genting pun mereka yakin bahwa janji Allah Subhanahu wa taala sudah dekat, maka mereka apa? Tadi summa lam yartabu. Ketika tidak ada irtiyab, tidak ada keraguan, maka mereka rela berkorban dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Orang yang tidak punya keyakinan, orang yang tidak punya al-yaqin, tidak mungkin mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa dan hartanya. Kenapa? Orang berkorban di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya karena yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang-orang munafik, karena mereka tidak memiliki keyakinan, kemantapan keyakinan, justru mereka apa? Ketika melihat apa yang menimpa kaum muslimin berupa bencana, goncangan dari orang-orang kafir, mereka justru menuduh apa? Gharraha ula'i dinuhum. Mereka tertipu dengan agama mereka. Ya, orang-orang munafik menuduh kepada kaum muslimin yang komitmen, yang mati-matian membela agama Allah dalam kondisi sulit, mereka menuduh apa? Mereka itu tertipu dengan agama mereka, dengan iming-iming surga yang diberikan. Seperti yang dituduhkan orang-orang kafir, orang-orang munafik seperti zaman sekarang. Ketika para ikhwan mereka berkorban dengan jiwa dan harta mereka, hijrah dan jihad di jalan Allah demi menegakkan pilar-pilar khilafah Islamiyah, mereka menyebut apa? Mereka tertipu dengan janji-janji khilafah. Jadi gharraha ula dinuhum, itu orang munafik. Tapi orang mukmin mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi justru kalau orang mukmin, mereka meyakini ini janji Allah, janji Rasulnya, dan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Dan apa yang terjadi semakin menambah mereka untuk apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ketika yakin dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa ridha dan surga yang ada di sisinya, mereka berkorban dengan jiwa dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk fenomena orang-orang yang jujur, Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin itu rijalun, ada orang-orang kaum pria, sadaqu ma ahadullah, mereka jujur terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah. Mereka berjanji kepada Allah untuk komitmen di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membuktikan apa yang mereka katakan tersebut. Mereka jujur kepada Allah. Dan di antara mereka faminhum man qada nahbahu, dan di antara mereka ada yang menemui kematiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu saatnya, wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak melakukan perubahan. Jadi orang yang jujur adalah orang yang menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika komitmen, untuk komitmen di jalan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Kalau seandainya Allah memberikan karunia syahadah secepatnya, maka itu adalah merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya Allah menangguhkan kepada masa tertentu, maka untuk kebaikan juga, tapi tidak melakukan apa? Wa ma badalu tabdila. Tidak melakukan perubahan prinsip. Dan ini yang harus kita perhatikan, dan kita harus selalu meraba diri kita dan harus memperhatikan hati kita, karena hati kita selalu berubah-ubah setiap saat. Kita melihat banyak contoh orang-orang besar, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang sudah bertahun-tahun atau berpuluh tahun mereka berada dalam amal islami, dalam jihad, tapi di tengah perjalanan mereka terpuruk dari jalan kebenaran, malah berganding tangan dengan orang-orang kafir. Itu merupakan bentuk kerugian di dunia. Kalau seandainya mereka tidak taubat, di dunia rugi. Dan di akhirat juga rugi. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas suatu tepi. Dia komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala hanya pada kondisi tertentu saja. Kondisi lenggang, ketika tidak berada dalam cengkraman orang-orang kafir. Tidak ada ujian yang menimpa dirinya. Ketika dia apa? Al-harfa'in asabahu khairun itma'annabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan di dalam dinnya itu, maka dia tentram. Ini din yang baik, ini manhaj yang sahih. Wa in asabathu fitnah, bila dia terkena fitnah, ujian, ketika komitmen dengan din ini apa inqalaba ala wajhi, terpuruk kembali ke belakang, jatuh dalam kekafiran, berganding tangan dengan tagut, rukun kepada mereka, mengikuti program mereka, meluluskan mengiyakan keinginan-keinginan orang-orang kafir. Inqalaba ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah, rugi di dunia, rugi di dunia, pasti rugi. Karena apa? Dia kehilangan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Karena dia orang yang beriman pasti menjauhi orang-orang semacam itu. Dia tidak dipercayai dan dijauhi oleh orang-orang yang beriman, dan yang mendekat kepadanya hanyalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fajir. Dan di akhirat sudah jelas merupakan kerugian yang nyata. Zalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat besar, yang nyata. Jadi ketika orang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki al-yaqin yang merupakan modal bagi pada bagi kejujuran tersebut, maka mudah terpengaruh di tengah jalan dengan berbagai dengan syubhat, yang mana syubhat tersebut disertai dengan syahwat. Ketika syubhat bersanding syahwat, maka matilah orang tersebut, matilah keimanan orang tersebut, dan matilah basirah serta akal orang tersebut, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Khasirat dunia wal akhirah, zalika huwal khusranul mubin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi as-sidqu, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan syarat daripada kita mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidq." Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal-kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga. Senantiasa orang itu jujur dan selalu berupaya untuk jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang jujur. Dan jauhilah sikap dusta, karena kedustaan itu menghantarkan kepada sikap fujur, dan sikap fujur itu menghantarkan ke neraka. Dan senantiasa orang itu dusta dan selalu berupaya untuk dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai kazzab, sebagai pendusta. Jadi kejujuran, ada kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran kepada diri kita sendiri, kejujuran kepada orang lain, dan semuanya merupakan pilar-pilar daripada keimanan. Oleh sebab itu, orang muslim adalah orang yang jujur. Orang yang dusta hanya orang munafik atau orang yang memiliki cabang kemunafikan. Rasulullah SAW ketika ditanya, adakah orang muslim yang berzina, yang mencuri? Iya. Ketika ditanya, ada orang muslim itu dusta? Tidak. Karena sifat dusta itu bukan sikap, bukan sifat orang muslim. Makanya Rasulullah SAW menghati-hatikan daripada sikap dusta. Dan dusta yang paling dahsyat, yang paling membinasakan adalah dusta di dalam keimanan, yang mana itu adalah khuluqul munafiqin, perilaku orang-orang munafik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal murtaddin. Wadammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin as-sadiqin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin as-sadiqin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi dawlatil Islam. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum wa la tansur alayhim. Allahumma ansur ad-dawlatal islamiyyata 'ala man nawaha wa 'ala man 'adaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma 'alayka bi amrika wa khulafaiha wa man 'awanaha fi harbi dawlatil islam ya rabbal alamin. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.